Adakah planet di sana jadi tempatku sembunyikan perasaanku yang tak bisa diriku tutupi. Betapa indahnya kamu, bagaikan bintang di hati yang temani sepanjang malamku menebak cintamu. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Berulang aku dekati, berulang hanya senyuman yang kuharap artinya sama, kita saling sayang. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Perjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Cintaku di setiap detak jantungku.